kita manusia diingatkan oleh Allah, hai manusia, aku tidak ciptakan kamu wahai manusia kecuali agar engkau beribadah kepadaku. Untuk itulah Allah ciptakan kita, agar kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang tidak tahu hidupnya untuk ibadah, mereka lah yang keluar dari jalur. Ada orang yang hidupnya untuk balapan, ada orang yang hidupnya untuk cari harta, ada orang yang hidupnya untuk mencari popularitas, ada orang yang hidupnya untuk mengejar-ngejar tahta. Karena apa? Karena tidak tahu sebenarnya hidup itu mau apa, untuk apa, dan ngapain hidup, untuk apa dia dibiarkan hidup di permukaan bumi. Kita ingatkan lagi, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, baik itu perkataan atau itu perbuatan, amalan, asal Allah suka, itu adalah ibadah.